Semua cintamu saya percayalah engkau kan ku sayang selama hidupku saya setia selalu setulus hatiku semua cintamu saya percayalah aku engkau aku sayang selama hidupku saya percayalah sanggup sendiri, oh manis, hapuslah air matamu. Tak mungkin engkau ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Semua cintamu sayang percayalah aku engkau kan ku sayang selama hidupku sayang percayalah aku usah bersedih omah selamat.